Matius hondongan 27. Mebengi-bengi pi yang pasahanda mi kada inggana kepala sando selama toluna to Yahudi lompatei pang Yesus. Yang pungom pang Yesus ananababe lako olona Pilatus mesa gubernur ilang kepahentaan na Roma. Tapana nisa Yudas indo tombalu pang Yesus nawa dipasala pang Yesus lambik la dipatei yang sososiahan kalena. Nasuhun na pasulasa sulendo sahona talupulo doi peha laku ingganna kapala sando solama toluna to Yahudi anamane nawa. Awa nama dosa sida sida. Akam balu ak tau tak deng kesalahan na sampe la dipatei. Sapo nawa indo kapala sando solama toluna to Yahudi. Taya kami isang ki itim. Isamuan tiko duka. Ya napak tibiam mi Yudas indo doi tamabanwa debata analek bay mentujon toke kalena. Ya nahuhuing kapala sando indodoi ananawai. Indodoi, tak lamala dipalutama pak pengempe humalasan di lamban wa dewata, akadoi haha. Tapana sahanda ni kadanna indo kapala sando, ya naliam misangena litakna pak tampa kuhim, la dipak kubui tosule keden ni mate. Yanto, ana disangai liun indo pak kubusa sule lako temo, litak haha. Ya sule lakon indo topuha na tulak lopo Nabi Yermia nawa. Usahandan nikah dato Israel lata lupulo doi peha alina lambi natahima anana alian nisangena litak napak tanpa kuhim umba susi pahentana debata lako kaleku. Tapana diolona Pilatus puang Yesus yang nakutanain nawa. Ikong ka indo to mahajan nato Yahudi. Na timbai puang Yesus nawa. Ikong makale muoy. Sapo indo inggana tulak napa kolok-kolokian ninggana kapala sando solama tolun nato Yahudi tuli tanah timbai pang Yesus. Nasuhum mekutana polem Pilatus nawa. Tai sengo hingi indelako tulak nato diposak bi. Sapo tak mandi den na timbai pang Yesus mui podola sabatang kada. Nasuhum menge-menge badan polik Pilatus. Maka lambi onallo kalapasan si biasa nalapasan gubernur. Mesa to ditahungkum situhu pelawanna to buda. Eta to'o, dem mesa to ditahungkum molelelele gau kadakena isanga Yesus Barabas. Ya tihempunasan ni to buda mekutanan Pilatus nawa. Menanna kabam mpuhayak laku lapasan tentomai. La Yesus Barabas daka. Lain dehaka Yesus to sidiwaam to dilantik lame pasalama. Ia anama kada susi Pilatus akan esan nawa ia hitia anana bawai sule akan akembuhui. Masa siapi moko Pilatus ilan nukosa sinongi mahoto anana lambium pepasanna bainena nawa. Tak utolong kalaku-lakuan ni itingkah kahana tau to tak deng kasalaan nale akayan napulala mengimpi kadakiak sabengi. Sapo indunggana kapala sando solama tolunna to Yahudi usah sungal liu tau buda. Melau lako Pilatus, ana mala Barabas dilapasan, ana dipate ia pong Yesus. Ya mekutana poleom Pilatus lako indo tau buda nawa. Menanang kaban indo to dua, umpohaya lako lapasangan kwa. Natimpain nawa. Barabas! Mekutana om Pilatus nawa. Maka susi, ya kaya lako pugausan indo Yesus si diwaan to dilantik lame pasalama. Natimba iyo on nawa. Pasok ya waka jusi tambe, nanamale mate. Mekutana pole om Pilatus nawa. Anu akah ya kesalahan na? Sapo tutua si kolimandi nawa. Pasok ya waka jusi tambe, nanamale mate. Tapana taundir lala sengak naita pole Pilatus, anamala dilapasan puang Yesus, ananawa toi. Kendek mani kehusasan nilampak bertuang kitai dipolei lalam penabana atau budak. Ya mualan nuwai anong basei ni mana diolona indo tau buda napasindun nawa. Tai aku isangku kamatian indo dio tau. Isamun nak tiko duka. Na timba indo tau buda nawa. Ya pokoi kota na hambui dio kota na tok doi kamatian na indo tau. Aka kami onto kami duka lampen dudu ni pak pugausannya to sule lako piampuangki. Ya lapasan mia Barabas anu suai tau. Untembe talukum pon Yesus manena pesuanni di paso yawo kajusi tambem. Puha ia to na baba sohodadunna gubernur Pilatus. puang Yesus lako banua gubernur, anang tambayasan ni ingganna solana, anang nalili ni lopali. Mane mualayan ni puhepana puang Yesus, anang nabalayan ni jubah melolo pao, susi bajunna tomahaja, anang muanan ni songko, susi songko tomahaja, sapok keduhi, anang napasongko iyan ni. Anang mane napatetai tekel di makananna, anang sangimak baling untuk leleni, menomba diolona puang Yesus, anang natele-tele nawa. Oh, tomahaja anak tu Yahudi, kipak kasar leko. Anak nati kudui, mana na ala indo tekken do limana, anak na habisan ni ulunna. Puhai na tele, na alayan ni sulen do jubah na papakeyan, anak na papuhewai sule indo inna puhewana. Anak mana di bawah lao, la di peso ya bo kacu si tamben, anak malai mate. Mahasan ni melaun pele kota, ya si tamu mesa tau isanga Simon butu dio mai kota Kirene. Ya na papasai sohodadu umpasan indo kaju si tamben. Landai lako mesa ongeas si diwa ang Golgota, kalembasan na ongeang kahoha ulu, ya di bemi puang Yesus anggur diboloi susi pak do mepeikna. Sapo tapana na sidim, ya moka muihui. Ya na pasa ulu lako indo kaju si tamben. Puhai, na taba-taba sohodadu indo puhebana sapok naundi. Anna mane mokoi laku indo ampekna kaju si tambem akan ajagai. Yabo tondo nulunna puang Yesus, tisuhak diona kasuhunganna na dipaso yabo kaju si tambem nawa, yang tuinde Yesus to mahajanna to Yahudi. Watueta to'o, den duka dua pehampo na simbahan dipaso yabo kaju si tambem, mesa dio tandekananna, anna mesa dio tandekahinna. Ingganna tomola yongian niato'o simulin nilin tandanan tele puang Yesus na pasindun nawa. Kusanga pahak longkadakian kubana debata anna latalungan lo mula numpake dek sule. Maka anak natungan kupuang ala ta'ala, hilapasan ku kalemu, anna tuhung kue pemaiting kaju si tamben. Susitoi duka kapala sando, anna tulatak pepondongan na Musa, solama tulunna to Yahudi sanginun tele puang Yesus nawa. Maka tau senga, malah napa salama. Sapok maka kalena, tauhi ya malah napa salama. Maka to mahajan nasik dato Israel, yalah tuhum mito yau main dedio kaju si tamben, anak ikata pai pole. Anna angga hadek puang ala ta'ala si napas sedan nihan. Yalah taitan nak to pole, batulah sule sik dahi puang ala ta'ala temo napa salama. Lak dilak bina kapuha nawa, anak nak puang ala ta'ala. Mo indo to dua pehampo to nasimbahan di peso ya bo kaju si tamben untelle duka puang Yesus. Tapana tanga Allo ya malimpatan dio indo pak lembangam sule lako tette tallu kahubem. Tette tallu kahubem ya metambam puang Yesus nawa. Eli, Eli, lama sabaktani. Kalembasanna, o puang ala ta'ala, deba tangku, akah yang non tampianna. Nah inginna petambana indo toke de eta to'o, ya demi sanaka-naka muuai. Pehingi yai, untambai Nabi Elia. Ya napasihak-siaham mesa tau, muala bunga karang, anana hamme dokuanggur mesu, manena padeke ilako pesoka, anana parudui pudukna puang Yesus. Sapo den piha muuai. Dakok payolo antape tua ya, batulah sulesi dah heli anak pasalama. Ya metamba pole om, manum behu sungakna, ya katu pole penawarna. Waktu eta to'o, indo sampin pesapa ilam banua debata, tappa sesek dipak dua, mengkalau yabo sule dokko. Anna tappa dadilino kasalle, anna piak-piak batu kasalle. Anna buda lokko titungka, anna buda toy duka umakna puang ala ta'ala, to puha mate di patuo sule. Puhahan tibango sule puang Yesus jomaya lakna to mate, manelek bak diduka indo to tuo sule tama Yerusalem indo kota Maseho, lambik buda tau muitai. Tak dem pada samahea indo sohodadunna to Roma, sola punggawana to mahasan ujagai puang Yesus, tapana nasik dini indo lino kasalle, anna muitai ngana indo kadadian nia to'o, lambik makada nawa. Abahana anak nasi dah pelik puang ala ta'ala. Den duka buda bainem petuak mambelai, indo tosin tuhuk liwi napa moloi, mengkalau dio Galilea. Dio duka hene tato'o, Maria Magdalena, Indona Yakobus Anna Yusuf, Isanga duka Maria, Anna Bainena Sebedeus. Tapana mahamma loe tato'o, ya sule mesa to makaka Isanga Yusuf to Arimatea, mesa duka pasikolan na pon Yesus. Anna leba yung pelambi Pilatus, umpelau bakke na pon Yesus. Ya napak pahentami Pilatus, anna mala dipaulai pelawanna. Ya leba siaha Yusuf muala indo bakke na pon Yesus, anna nabalu ni sampi mabusa, anna mane lawi na pandan tamalokko kalena, takpi masai anna napapia idio mesa tanete batu. Puhai, ya ulolimi batu kasalle, na tutu iam bakbana, mane lebay. Waktu itu tato, mokko Maria Magdalena, anna mesa pibaini sanga duka Maria, dio olonen dolokko. Tapana ilannya lo kato huam, masia na indo kadadian niato, ya lekba ing kapala sando, solato ilang kakalibuan na Parisi, umpil lambi Pilatus, anna nawani. O tuam, kikilalai tulak na indo tumbawa bulih hupatau, den nawa indo anna tuwapi, ilan na lo kataluna lati bangon na sule. Dadi kelamala anu suako tau unjaga indo lokko sule lako allo kataluna. Akama kataklah di PTM, ialah sule to pasikolana anna naboko indo bakkena, manenawe lako tau buda, tuwa sule. Na suhum latu tuan buda polek tau di bawah buli nindela di tinga jona, anna lindo lesukna. Na timbak Pilatus nawa. Pasola yak sanakanaka soho dadu, anna lekbak kuak sola unjagai manappa indo lokko na. Ya lekbai laku indo lokko, anna napade keime sa tanda indo batu ditutu iam, anna mala nesang keden nyuntung kai. Anna najagai pole pibak bana, akan nawa dem manitau untung kai.